muncullah wacana Mesiah atau Mesianism. Muncullah wacana Ratu Adil, ya. Muncullah wacana Imam Mahdi. Dan itu di seluruh dunia. Jadi setiap masyarakat punya bahasa sendiri-sendiri, tapi idenya sama, yaitu turunnya pendekar dari langit. Termasuk di Jawa ada yang namanya Satrio Piningit. Piningit itu artinya dari kata pingit, kalau ditambah IN berarti dipingit. Bahasa Jawanya piningit. Kalau bulldozer, terus dibilang dibulldozer, bahasa Jawanya binuldozer. Gitu ya. Itu bahasa Jawa polanya sama dengan bahasa Tagalog gitu ya. Memang seperti itu. Di Filipina juga begitu bahasanya. Nah, Joko Wingit ini menyimpan satu fenomena yang lain, karena kata wingit itu adalah sesuatu yang substansinya tidak terletak pada yang tampak, atau dalam bahasa Jawa tidak zahirnya, tapi sirnya, dibaliknya. Jadi ada dimensi dibalik yang zahir, atau dibalik yang wujud, yang kelihatan, itu ada sesuatu dimensi yang dalam bahasa Jawa disebut wingit. Nah, kalau ada Joko Wingit, berarti ada seseorang atau satu gejala dalam masyarakat yang harus kita pahami agak panjang, karena ada fenomena-fenomena yang tidak bisa didekati dengan teori-teori yang standar yang ada. Maka dia disebut wingit. Jadi wingit itu bisa berlaku untuk benda, untuk orang, untuk keadaan, untuk apapun saja. Jadi kalau ada sore hari, senja, awannya agak gelap, terus anginnya berdesir agak sedikit aneh, orang bilang itu wingit. Kita kangen kepada ibu kita di kampung, sehingga agak tertekan kita oleh rasa kangen itu. Kemudian seolah-olah udara malam di kamar kita ikut kepada kerinduan itu, dan kita menyebutnya wingit. Itu makanya Joko Wingit. Nanti dulu dihubungkan dengan siapa, ada atau tidak. Nah, sekarang Pak Nur Somad akan menjelaskan, Syekh kita akan menjelaskan wacana-wacana mengenai Imam Mahdi. Karena nantinya ada rute-rute, jadi ada jadi kalau ngomong Joko Wingit, Satrio Piningit, Imam Mahdi, Mesiah, dan lain sebagainya, itu skalanya bukan lagi provinsi. Itu skalanya bahkan mungkin tidak hanya nasional, itu skalanya dunia. Kalau sudah nanti Dajjal datang di antara dua bukit di kota Madinah, antara kota Madinah dan Mekah, maka itu urusannya dunia, karena dari di antara dua bukit itu Dajjal akan menerjang seluruh negeri-negeri, dan barang siapa tidak taat kepada dia akan langsung kering kerontang pohon-pohonan dan tanahnya, sehingga orangnya akan mati. Tapi barang siapa taat kepada Dajjal, maka dia akan mengalami kesuburan dan kemakmuran. Yang tidak diberani dimasuki oleh Dajjal hanya, yang Dajjal tidak berani masuk hanya kota Mekah dan Madinah. Sehingga semua orang di dunia panik, termasuk para ulama dan umat Islam. Karena mereka tidak di Mekah, tidak di Madinah, sehingga mereka ada potensi untuk didatangi Dajjal. Untuk Ma'ya tidak ada masalah. Kenapa? Karena Dajjal tidak akan berani ke kita, karena kita tidak di Mekah dan tidak di Madinah, karena Mekah dan Madinah yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau ada Dajjal melihat membayang-bayang, ayo ini. Ayo. Nah, gitu. Gitu, ayo. Suwe iki aku gak gelut ya, suwe. Suwaya iki aku suwe poso ini, ngari ayo kira ayo. Gitu loh. Orang maknya enggak ada masalah. Gitu loh. Wong enggak usah naik gaji. Ka'bahnya suruh datang loh. Suruh muter di kepalanya gini. Orang Ma'iyah gampang. Terus kalau Tuhan marah, emang saya anggap itu haji gitu? Ya kan soal teknis, ya Allah, itu kan soal teknis. Yang penting kan hati saya haji, gitu. Perkara yang berputar itu kepak saya, Pak, Ka'bahnya kan itu soal teknis. Kan boleh dong ganti-gantian, kan gitu kan. Jadi Tuhan kalau sama orang Ma'iyah, manduk-manduk, oh ya bener. Ya berapa pokoknya gitu kan. Gitu. Oke, okay. Kita teruskan soal nanti setelah semua dihancurkan oleh puncak dari imperialisme, puncak dari diktatorisme yang namanya Dajjal, yang sekarang belum mencapai puncak, tapi sudah. Jadi sekarang aura dan toksin atau peracunan Dajjal itu sudah berlangsung demikian rupa, sehingga jadilah negara Republik Indonesia ini. Sehingga negara ini mengatur satu cara berpikir yang seperti Dajjal kehendaki, yaitu menganggap ini surga padahal sesungguhnya itu neraka, dan menganggap itu neraka padahal sesungguhnya surga. Maka semua orang mengejar neraka, tapi dia merasa itu sedang mengejar surga. Saya sebenarnya ingin memberi Anda salasah wa salasah. Jadi dulu Abu Bakar As-Siddiq pernah berpidato penyesalannya terhadap sikap-sikapnya kepada Sayyidina Ali. Judul pidatonya adalah salasah wa salasah, tiga dan tiga. Saya tidak tahu apakah ada waktu, tapi ini sudah saya cicil di Pati, di Jombang, di Jogja, di Surabaya. Jadi tiga gelombang dan tiga gelombang. Kalau Anda sekarang merasa ada kerusakan, pertanyaannya adalah seberapa rusaknya? Pertanyaan kedua, sejak kapan dia rusak? Apakah berdirinya NKRI itu bagian dari yang dirusak, ataukah bagian dari perusakan? Itu harus kita cari. Karena NKRI tidak lahir dari dirinya sendiri. Idenya saja bukan ide Indonesia. Ide negara itu bukan ide Indonesia. Itu ide Yunani kuno. Ide trias politika. Ide dari filsafat Yunani. Dan semua parameter yang kita pakai untuk menilai Jokowi, menilai SBY, menilai apa saja di bidang politik, di bidang ekonomi, di bidang kebudayaan, bahkan cara beragama yang dipakai adalah parameter dan filosofi Yunani. Filosofi Yunani itu kalau bahasanya bahasa Inggris. Kalau teaternya teater Shakespeare. Lenong, sehebat-hebat Lenong, tidak dianggap teater. Ketoprak, sehebat-hebat Ketoprak, bahasanya luar biasa, tidak dianggap teater, karena yang teater adalah yang dari Yunani, yaitu Shakespeare. Yunani itu artinya asal-usulnya, akarnya gitu ya. Padahal di dunia ini ada tiga sesepuh, yaitu Nusantara tua, Mesir tua, atau dan Yunani tua. Saya pribadi sejak kecil menggabungkan ketiga-tiganya. Saya punya kesadaran Yunani. Saya belajar intelektualitas yang sekarang sedang dipelajari oleh semua dokter-dokter, dan saya berani bertanding dengan mereka semua tanpa mempelajari S2 filsafat bagian anu. Gitu ya. Tapi saya sekaligus mendialektikakannya dengan kesadaran-kesadaran Mesir yang kemudian berpusat di Timur Tengah yang berinti di Arab. Ya, tapi saya juga mengakomodasi seluruh yang kita miliki, yaitu Nusantara tua. Orang Sunda menyebut Sunda Wiwitan, orang Jawa menyebut Jawa, orang Melayu menyebut Melayu, tidak apa-apa. Orang Tagalog menyebut itu Tagalog. Tapi yang penting dari areal yang sama terdapat peradaban yang paling tua dibanding Yunani, dibanding Mesir. Jadi kalau kita ngomong jati diri, tadi saya di tempat Iwan Fals dengan OI, dengan orang Indonesia, fansnya Iwan Fals, ya kita ngomong Anda semua kumpul ini teorinya, teori yang bikin Anda kumpul ini Yunani. Yang bikin, kalau KC enggak. KC ini gabung, ya Jawa ada, ya Yunani ya ada, karena kita enggak anti Yunani, kita enggak anti Barat. Tapi kata orang di Gunung Merapi, Jawa digowo, artinya Sundanya dibawa, Bugisnya dibawa, Maduranya dibawa, ya Jawa digowo, Arab digarap, Barat diruat. Jadi sekarang Anda jadi orang Jawa, orang Betawi, itu tidak akan pernah punya kemungkinan untuk maju kemanapun. Begitu Anda harus maju, Anda harus jadi orang Indonesia. Lenong sampai kapanpun Lenong itu kemarin. Tidak mungkin ada Lenong masa depan. Meskipun ada inovasi Lenong, tidak akan jadi masa depan. Karena sudah kita bunuh sendiri yang namanya kearifan lokal kita. Sudah kita bunuh sendiri. Jadi kita harus jadi orang Indonesia kan sekarang. Kita tidak bisa jadi orang Jawa. Kalau mau maju ke depan ya harus jadi orang Indonesia. Sementara siapakah Indonesia? Indonesia sekarang adalah Yunani, politiknya ikut Eropa, ikut Amerika. Cara berpikirnya, bikin pendidikannya ikut Eropa, ikut Amerika. Tidak ikut, apa namanya, tidak ikut yang dua yang lain. Begitu Anda sekolah, Anda langsung jadi orang Amerika dan orang Eropa. Begitu Anda umroh, Anda langsung jadi orang Arab. Anda tidak pernah menjadi orang Bugis, Anda tidak pernah menjadi orang Jawa. Jadi tidak ada kemungkinan bagi aslinya orang-orang yang di Indonesia ini untuk mengembangkan dirinya. Karena begitu orang Jawa harus menjadi modern, dia harus meninggalkan Jawanya dan menjadi Indonesia. Betul nggak? Sementara Indonesia itu apa? Indonesia itu semua cangkokan dari Yunani. Lah saya nggak pernah mau dari kecil. Nggak mau saya. Mau sekolah aku. Wong sampean Yunani ya setengah-setengah, gitu. Gitu loh, engko tak tantang matematika ya sampean gak iso, aku juga gak iso ngono aku. Gitu. Oke, saya enggak akan perpanjang. Ini yang saya sebut tadi ada tiga gelombang dan tiga gelombang, tapi saya akan utunda ini ngomongnya. Saya akan langsung shortcut ke Imam Mahdi tadi, teman-teman sekalian. Terserahlah itu asal-usul kerusakan itu dari Yunani, apa dari Jawa, apa Sunda, apa dari Mesir, dari Arab, dari manapun terserah. Nanti dulu, nanti kita akan pelajari secara khusus. Tapi yang penting, begitu kerusakan tidak bisa diatasi bersama oleh masyarakat, maka mereka sadar tidak sadar memunculkan fenomena Imam Mahdi, Joko Wingit, dan seterusnya. Nanti kalau dalam wacana tasawuf Islam, Dajjal tadi akhirnya ditandingi oleh turunnya pendekar dari langit, yaitu Imam Mahdi. Jadi tidak di DKI Jakarta. Gitu ya, tapi di dalam skala internasional, skala dunia. Nanti saya akan kasih tahukan bahwa kalau Jokowi itu seorang satria feminis, saya luar biasa senang. Jangan dipikir saya tidak suka. Saya sangat senang, sangat bersyukur, nanti akan saya tunjukkan kenapa. Dan saya berharap Jokowi benar-benar adalah seorang satrio piningit. Ayo dia, panuwe. Mesu kowe. Tapi nanti dulu, itu saya omongkan nanti dulu. Anda paham dulu apa itu satrio piningit. Jadi nanti Imam Mahdi menandingi Dajjal, tapi dia seimbang. Seperti Barcelona lawan Real Madrid, kadang menang, kadang kalah. Tapi seimbang. Sampai nanti datang yang namanya Isa alaihissalam, Al-Masih. Dia yang bisa mengalahkan Dajjal, tapi setelah itu ada bencana lebih besar lagi yang skalanya jagat raya, tidak hanya bumi. Tolong Anda, setiap kali melihat apa-apa, Anda ingat dong perspektif sejarahnya. Kamu itu jangan hidup hanya sehari dua hari, jangan sepenggal dua penggal. Kamu pikir Indonesia itu apa? Kamu pikir Islam itu apa? Mbok mikirnya agak panjang. Dari Nabi Adam sampai sekarang itu cuma 7.000 tahun loh. Sedangkan fosil manusia purba di Mojokerto, di Sragen itu jutaan tahun. Itu air zam-zam masih akan memancar sampai 2,5 miliar tahun. Jadi tidak ada masalah di Mekah sana. Dan jarak antara Big Bang menjadi terbentuknya planet-planet itu juga miliaran tahun, tidak karu-karuan. Nanti ketika bumi mulai menjadi teduh, menjadi tidak terlalu panas, mulai dikasih air sama Tuhan, mulai dikasih tumbuh-tumbuhan, kemudian dikasih binatang, kemudian dikasih evolusi-evolusi bermacam-macam, itu jaraknya kan luar biasa jauh. Dan idola kita yang namanya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hidup 63 tahun di Mekah, itu kan casting dia pas di situ. Muhammad itu sudah hidup sejak sebelum ada Big Bang. Dia adalah Nur Muhammad. Dan karena Allah sangat cinta kepada ciptaannya yang pertama ini, maka Allah kemudian, wah kalau gitu tak bikin alam semesta ini, kayaknya asik ini. Terus dia bikin jagat raya. Gara-gara dia bikin Muhammad. Jadi Muhammad yang Anda kenal, yang diomongin ulama, itu Muhammad ketika main drama di Mekah. Dan itu cuma 63 tahun. Itu pun sholatnya hanya 10 tahun. Selama dari kecil sampai umur 53, Muhammad tidak pernah sholat. Dia bertapa, karena dia aslinya orang jadi ke gunung. Karena anak turut pak, ibu buyutnya itu blasteran gitu dulu. Jadi, oke, tak enggak akan saya perpanjang, tapi Perintah sholat itu waktu Isra Mi'raj, beliau insya Allah berumur 53 tahun. Jadi dia baru beliau mulai sholat itu umur 53 tahun. Jadi dihitung sampai meninggal umur 63, beliau sholat itu hanya 10 tahun. Jadi Anda yang umurnya masih 30 tahun masih punya jatah 23 tahun untuk tidak sholat. Terus gak perlu jemuan, kon. Ya, terus. Sudah sekarang topoy, kon. Ya, gitu. Loh, itu Rasulullah masih lumayan sholat 10 tahun. Emang Nabi Isa pernah sholat 5 waktu? Emang Nabi Musa pernah? Nabi Harun, Nabi, semua Nabi yang lain tidak pernah melakukan sholat 5 waktu. Karena sholat 5 waktu itu aturan teknis, juklak, juknisnya dimulai pada waktu Isra Mi'raj. Sebelum itu belum ada juknis, ada Allahu Akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Itu jelas jenis. Sampai ada aliran gini, ada yang ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing ngene. Ono sing kalau sudah diam gini begitu Allah gini terus gini, Allahnya lewat gini lagi. Ya, gini gini gini gini. Saya setuju yang tidak pakai begini. Yang tidak pakai nuting. Masalahnya tidak punya 3G. Anda tidak pernah memikirkan orang yang tidak punya jari-jari. Saya mending mikirin orang yang tidak punya jari-jari daripada mikirin pertengkaran orang yang punya jari-jari. Pasti Allah terharu sama saya. Dia ngelihat orang yang tidak dilihat oleh orang lain, kan gitu. Gitu. Jadi kalau ada ulama mengadakan sidang isbat, ya, saya akan milih, saya tidak setuju semua yang menuding. Emang boleh diganti begini? Kalau dia tidak punya ini, gini. Atau imam, ada imam baru gini, Ustaz. Gimana? Lihilah fi quraisin, ilah fi mrihlatas sitai wa soif. Titi, pas ini pas, tahiyat mas. Assalamualaikum. Titi, waduh, bingung ini. Ada SMS ini. Kesini mas. Jadi diganti tangan kiri. Anak itu nyeleng lagi. Malaikat nguyu. Malaikat ketawa ya sekali itu dok. Digantani tangan kiwa ini. Oh pengaruh-pengaruh anak ini. Oh alah. Oh alah. Itu makmumnya. Bisa digantani tangan kiwa. Ya anak-anak ganti tangan kiwa digantani. Sekali. Ya orang ribut masalah teknis. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Oke, saya lebar-lebarkan dikit supaya Anda punya kesegaran. Saya harus kembalikan kembali kepada pohon pokoknya, yaitu Imam Mahdi. Nanti setelah ada bencana jagat raya yang terkenal dengan nama Ya'juj wa Ma'juj, tidak disebutkan di dalam Al-Quran, dan Rasulullah tidak pernah memberitahukan siapa yang memberesinya nanti. Jadi puncak tragedi kehidupan di alam semesta, nanti akan ada solusi besar. Dan solusinya siapa? Yaitu saudara tertua kita. Siapakah saudara tertua kita? Kan sudah saya omongkan tadi. Yang sulung siapa dari seluruh makhluk ini? Muhammad. Jadi Jibril sama Muhammad tua mana? Jadi Jibril pernah datang ke Muhammad. Terus Jibril lupa kalau dia itu gara-gara dia malaikat, Muhammad pas jadi manusia. Terus dipikir Muhammad itu manusia benar. Terus dia kaget, kok kamu tidak taklim kepada gua, wahai Muhammad, kata Jibril. Loh, lali sampean. Loh, saya lebih tua, ya apa sampean lalian ini. Gimana Jibril kok lupa? Loh iya ya, sampean. Anu ya Mbah Arab ya, iya Mbah Arab aku. Saudara sulung ya. Gitu loh. Ini untuk seger-segernya. Pokoknya nanti yang beresin terakhir ya. Ya itu ya. Satrio Piningit yang sebenarnya. Karena sampai sekarang umat Islam tidak mengerti siapa sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia kenal hanya Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Aminah, Muhammad ponakane Abu Thalib, Muhammad bapakne Qasim, Muhammad morotuane Ali. Tapi kamu tidak pernah tahu Muhammad yang sejati. Kamu pikir dia manusia? Iya, dia berperan jadi manusia. Kamu pikir dunia ini hanya diisi kamu? Yang orang kayak kamu ini kan baru 7.000 tahun kok. Itu pun sekarang diperkecil sama Tuhan supaya banyak, supaya seger, supaya penduduknya banyak, populer. Dulu kan gede-gede, dulu gede-gede banget lah. Nabi Nuh itu gede-gede banget. Yafet itu yang mbahnya orang Sunda, orang Jawa, anaknya Nabi Nuh yang kedua. Itu juga gede, rambutnya agak keriting sedikit itu. Oh, saya pernah ngopi bareng, rek. Itu ya. Ah, nanti apa yang tidak bisa dibereskan oleh Muhammad? Apa yang tidak bisa dibereskan oleh Rasulullah? Semua ini cuma dramanya Tuhan. Ini skenario loh. Kan gitu loh. Anda jangan terlalu serem-serem amat. Yang penting Anda manja dan cinta benar sama Allah. Dan kalau berdoa, gak usah ngapalin doa. Karena yang bikin doa, kecuali doa dari Al-Quran dan Rasulullah, itu gak apa-apa kamu tiru. Tapi kalau doa-doa yang bukan dari Allah dan Rasulullah, kamu jangan terlalu hafal-hafalkan. Jangan bangga kamu menghafal-hafalkan. Harus original kamu. Tuhan, saya terlanjur janji nih sama istri saya nih. Aduh, jangan bikin malu aku dong. Ya Allah, aku ini ya Allah. Aku masa aku gak pernah loh beliin apa-apa yang agak mahal istri saya. Kan saya cinta bener sama dia, dia juga setia sama aku. Ya Allah, masa sih gak pernah bisa membeliin kalung aja gak bisa. Ya Allah, tolong dong. Gitu loh, caranya berdoa gitu. Ya tapi jangan keras-keras. Ntar kedengaran Pak RT dibalang. Gitu mas. Ya Allah, jangan permalukan aku. Saya kan sering pernah cerita tentang para wali ya. Yang pernah saya ceritain, ada seorang waliullah di Pambusuang di Sulawesi Selatan. Orang yang alim, orang yang pendiam, orang yang tidak punya pamrih keduniaan, orang yang mentidakkan materialisme sedemikian rupa. Sehingga dia diangkat oleh Raja Mandar untuk menjadi ulama sesepuh di sana. Dan supaya dia tidak diktator memilih seseorang langsung, maka pura-pura diadakan sayembara. Sayembaranya sederhana, rakyat dipanggil, raja kasih kotak yang ditutupi kain mandar. Tiga calon ulama sesepuh ini disuruh menebak isinya kotak itu apa. Ulama pertama mengatakan isinya kain mandar. Rajanya senyum karena dia yang ngasih di situ bukan kain mandar isinya. Calon yang kedua mengatakan badik. Raja agak kaget karena memang badik yang ditaruh raja di dalam kotak itu. Nah yang ketiga ini imam yang kita omongkan ini. Dia tahu isinya badik. Tapi sudah terlanjur ditebak oleh calon kedua. Terus dia bilang sama Raja Allah, jangan permalukan aku dong. Kalau memang engkau cinta sama aku, kalau memang aku engkau izinkan untuk memenuhi apa yang diidamkan oleh rakyat Mandar, jangan permalukan aku dong. Dia sudah terlanjur bilang badik, isinya badik. Kalau gitu tolong dong turutin apa yang aku omongkan nanti. Terus Allah, ya wis kono sakarepmu. Ini kan ya. Gitu. Terus dia bilang, kosong. Begitu dibuka, enggak ada badiknya, enggak ada kainnya. Isinya kosong. Gitu loh mas. Gitu. Jadi sama Allah itu bilang gitu, saya malu dong sama istri saya. Kalau engkau tidak mengabulkan, berarti engkau mempermalukan aku di depan istriku. Kan gitu. Agak maksa-maksa dikit gitu loh. Kayak orang Pekalongan tuh loh. Mau bayar sekolah, gak bisa-bisa, gak dapat duit, dagang gak laku-laku. Akhirnya dia ngancam, pokoknya kalau sore ini gak laku, berarti besok saya tidak bisa bayar sekolah anak saya. Sudah, saya gak perlu beribadah, saya minum aja. Judi aja lah. Gitu. Tuhan, panik dia. Ya, tak kabulkan. Dikabulkan mas, aku mas. Ya tentu saja Tuhan gak kayak omongan saya tadi. Tapi kan kita kan apa namanya membahasakan secara budaya kita. Bukan Allah itu kayak gitu, enggak. Kita tidak tahu Allah kayak apa. Tapi terus bagaimana dong ngomong tentang Allah kalau tidak dengan bahasa kita. Sedangkan Allah sendiri berfirman memakai bahasa kita. Ente suruh Allah pakai bahasanya Allah. Mampus lu. Terus bagaimana cara kita memahami? Allah menyesuaikan diri maka dia robun. Allah yang tegak itu ilahun. Dan kulaudu birobinas itu robun. Malikinas itu raja tapi dia mengayomi orang. Terus Ilahinas. Jadi pertama aku ini sangat sayang sama kamu, maka dia pakai huruf ro, melengkung begini, disayangnya manusia. Tapi kamu jangan lupa loh, aku ini bukan hanya pengasuh, aku ini bisa mengasuh kamu karena aku ini raja di raja kamu, Malikinas. Tapi kamu jangan lupa, saya bukan hanya raja, aku ini gak ada kamu, gak ada masalah. Kamu saya bunuh semua, saya bikin baru lagi juga gak masalah. Aku ini Ilahinas. Nah, gitu loh, Rek. Dipahami urut-urutannya. Jadi kalau ngaji, dipahami itu. Kula'udhu birabbin nas. Gitu ya. Malikin nasnya menggambarkan dia raja. Ilahin nasnya menggambarkan gagah perkasanya Allah sebagai individu. Jadi ngaji itu bukan menghafalkan lagu. Ngaji itu mengekspresikan apa yang menjadi pemahaman dia terhadap kalimat-kalimat Allah itu. Nah, melebarnya ke situ. Tapi tidak ada masalah, loh, semua pada nggak bisa ngaji kok. Tidak akan ditagih apa-apa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Supaya Cak Puji sama Ustaz Nur Somad menjelaskan. Cak Puji saya kira punya wacana-wacana yang nakal mengenai apa. Sekarang saya singkat begini teman-teman sekalian. Dua hal. Kalau dalam gagasan Jawa, pasti Sunda punya dan semuanya juga punya. Kita bisa ambil dari Joyoboyo, kita bisa ambil dari Ronggowarsito. Joyoboyo itu bukan orang Hindu, Joyoboyo itu Muslim, seorang Si'i, seorang Si'ah. Gurunya ada tiga, satu dari Persi, satu dari Turki, satu dari Roma. Tapi ketiga-tiganya Syekh. Nah, yang dari Persi ini yang banyak spiritual, mengajarkan spiritualitas kepada Jayabaya, sehingga Jayabaya kemudian berdiskusi terus dan merumuskan hasil diskusi mereka yang kemudian dikenal sebagai ramalan Jayabaya. Itu. Kemudian sekian abad kemudian muncul yang namanya Ronggowarsito. Dia merumuskan dengan bahasa yang lebih dekat ke kita. Yang disebut Joko Wingit atau Satrio Piningit atau Rijalun Makjubun itu rumusannya adalah Satrio Pinandito Sinisian Wahyu. Jadi ini syaratnya agak lumayan berat. Satu, Satria. Dia seorang kesatria. Kesatria itu ya, ya pinter, berani tanding, jujur, sportif, penuh cinta kasih. Dia berempati kepada siapapun yang dilawannya, seperti Sultan Salahuddin menyembuhkan Jenderal pimpinan perang salib. Jadi dia seorang satria, ngerti pokoknya satria ya. Tapi tidak cukup kalau satria dok memimpin di tengah keadaan yang rusaknya sudah tidak garu-garuan, maka dia harus seorang pinandita. Pinandita itu artinya dia dipendetakan oleh kehidupan, bukan memendetakan dirinya, bukan menggus-guskan dirinya, bukan menghabib-habibkan dirinya. Jadi jangan sampai kamu bikin kartu nama dengan kata Ustaz, Habib, Gus. Biarkan orang yang menyebutmu seperti itu kalau memang engkau seorang Ustaz. Nek kon dhewe sing nulis iki lho. Ya apa karepmu iki? Kartu nama Gus, ya apa sih? Kamu sudah orang Yunani, bukan orang Indonesia lagi. Kalau orang Indonesia itu ndak ada ceritanya dia menawar-nawarkan diri. Bener mas, cobloslah nomor ini kan, itu dia yang paling bagus loh itu. Wah itu mas yang dimaksud dia. Jadi ada baliho, ayo Gus, mek sampean sing iso mimpin Gus, itu sing gawe jek dhewe. Jadi dia kehilangan Jawanya dua kali lipat. Kehilangan satu Jawa aja udah susah. Kehilangan dua kali lipat. Itu berapa panduk ya? Onok menesing. Kini ini ngaku kelambi kayak bungkano, kayak terwembel-terwembel. Terus nguwini. Sing diduting itu lo manuk tak apa ini. Ya Allah. Itu yang pasang dia sendiri. Makanya saya tersinggung kalau ada orang bikin spanduk karena mau ada acara saya, terus saya dipilih gambar yang gini, aku mau manggil temen ini. Aku ingin duting apa rek? Ada bajing kayak apa ini loh. Jadi teman-teman sekalian, ini saya ingetin yang kecil-kecil begini supaya Anda itu lebih berani hidup sebagai dirimu tanpa embel-embel apapun. Saya manggil beliau Syekh karena kecintaan saya. Bukan feodalisme dan bukan pujian, bukan apapun, itu karena cinta saya. Tapi kalau gini, saya datang ke Anda, ke kampung Anda, Ustadz Ainul Najib. Ya, bunuh ya. Terus saya pakai peci, pakai serban, pakai gamis. Tidak ada salahnya dilihat, mungkin bagus. Cuman ada satu bahaya. Semua orang yang ada di situ pasti punya kesimpulan bahwa yang pakai peci tadi, yang pakai serban tadi, yang pakai sarung tadi, pasti orang yang lebih pintar daripada orang lain, betul nggak? Iya nak iyo. Lo ini kan calon galak penipuan jenenge. Lo sengaran ini raimu pinter lo, sopo. Satu, kalau cuma pinter masih lumayan. Kalau semua orang menyimpulkan bahwa yang pakai begitu itu pasti orang yang lebih alim dan akhlaknya paling bagus di antara yang lain, kan kesimpulannya mesti begitu. Benar gak? Seandainya benar pun akhlaknya lebih bagus dari orang lain, bolehkah akhlak itu dipamerkan kepada orang lain melalui pakaiannya yang melambangkan akhlak itu? Gak boleh juga kan? Gak boleh juga kan? Makanya saya semampu-mampu saya pakai begini ini. Supaya tidak menimbulkan potensi penipuan kepada Anda. Betul enggak, Mas? Kan ini kan podo kalau pakaianmu, podo. Larang jaketmu kalau kelambi itu. Jadi, ya, jadi saya enggak punya potensi. Saya mengurangi potensi untuk bisa menipu Anda. Gitu loh. Jadi kalau nipu lebih sukses ya? Apa itu? Kalau nipunya lebih sukses ya. Karena enggak pakai itu? Enggak pakai. Iya, bisa juga, bisa juga. Bisa juga saya berlagak tidak pakai supaya saya lebih mudah menipu Anda. Bisa juga. Nah, tinggal Anda nilai. Tinggal Anda nilai saya selama ini menipu Anda di bidang apa, Anda harus kritis kepada saya. Dan Anda tidak boleh mendewakan saya, Anda tidak boleh mengiwanfaleskan saya, Anda tidak boleh menghabibsyahkan saya, Anda tidak boleh mengzaimitinahidatkan saya, Anda tidak boleh memuhammadkan saya, Anda tidak boleh mengasbihkan saya. Saya adalah saya, dan saya menjadi saya adalah karena Allah menjadikan saya sebagai saya, dan tidak karena yang lain. Amin. Jadi objektif aja. Nah, Satria Pinandita. Pendeta itu orang yang sudah tidak punya, nggak kesengsem sama duit. Pendeta loh, pinandita loh, udah nggak kesengsem. Jadi nggak eman, nggak dapat duit nggak eman, nggak transaksi nggak eman. Gitu loh Mas, nggak dapat gaji nggak eman, nggak ada, itu masalah sekunder banget lah. It's not a big deal at all. Gitu loh. Jadi orang yang sudah pinandita, dunia itu sudah kecil, kecil bagi dia. Ada makanan kita nikmati, tidak ada makanan kita nikmati. Kaya membuat kita jadi kuat, miskin membuat kita jadi kuat. Gitu aja tuh rumusnya. Itu pendeta namanya. Seneng bikin kita kuat, susah bikin kita kuat. Tidak ada bedanya seneng sama susah, karena sama-sama bikin kita lebih kuat dari sebelumnya. Enak tau rep kayak ngono. Gitu loh, dan itu saya lakukan. Dan itu yang membuat saya, alhamdulillah sampai hari ini sehat terus lah. Ya mak suaranya entek ben pengingin lagi bunga-bunga. Tapi suara bagus kan semakin rock kan gitu semakin. Ya tadi di tempat Iwan tadi ya bunga-bunga nyanyi bareng aku marek. Wes kalau Iwan gue ini kalau soal aku nyanyi. Jadi saya disuruh nyanyi tadi. Lah gak langsung saya gak apal satu lagu pun. Kecuali gondol baco. Selawatan. Selawatan nopo ngeraimu kayak ngunung kabe selawatan nopo. Akhirnya nggak bisa diambil keputusan, saya suruh bunyi apa. Ya tau, bagaimana mau selawatan sama siapa, anak-anak O itu, anak-anak muda yang kayak gitu-gitu, selawatan apa sama mereka, nggak nyambung sama sekali. Udah, pokoknya musiknya bunyi aja. Gitu kayaknya, musiknya bunyi aja. Musiknya di sebelah sana, jauh. Saya nggak lihat orangnya, tapi pokoknya tadi ada musik dari sana. Nah, bunyi aja, bunyi bener, Ben. bunyinya rock lagi, dunca, lah nyanyi apa ya aku, salam lah ya gak bisa. Akhirnya terpaksa nyanyi rock, aku menunjukkan rahasia hidup saya kalau saya begini. Saya artinya seorang rocker. Iwan Fals kaget, lu cak nun bisa ngerok lu, cak meneng ngerok celono iso bro. Nyanyi dua lagu, saya sudah lupa lagunya bagaimana, pokoknya ada musik saya sikat gitu aja. Saya enggak aneh, enggak repot-repot, ada kemiskinan kita jadikan alat memperkuat diri kita. Ada kekayaan kita jadikan alat untuk memperkuat diri kita, gitu aja. Ada kebahagiaan kita pakai memperkuat diri kita, ada kesedihan kita pakai memperkuat diri kita, gitu aja. Tidak ada masalah kita bikin jadi lebih kuat, ada masalah membuat kita lebih kuat lagi, benar ya? Puasa bikin kita lebih kuat, buka membuat lebih kuat lagi, gitu aja. Kok repot-repot. Ono cecek terbuak, waduh, sial, jari sopo sial, rezeki. Mulai, kok repot. Bismillah, rezeki. Gitu. Jangan percaya sama tanda-tanda, itu memang benar tanda-tanda itu, tapi kan kamu bisa merubah tanda itu menjadi kebaikan bagimu. Masuk salah, saya bilang rezeki ya Allah. Kan kamu mah pemurah, tinggal begitu toh. Jari pemurah, gitu ya. Agak gitu-gitu dikit asal dalam kamar loh ya. Enggak ojo di masjid kan dungo. Ya Allah. Ojo ngono di masjid kan lu caplok di rumah jai kan. Satrio Pinandito. Tidak cukup hanya satria, tidak cukup hanya pendeta. Jet korupsi tidak ada korupsi. Malah punya nafsu besar untuk menghabiskan apa yang dia punya. Itu Pinandito namanya. Kok masih duit? Kok masih punya duit? Tidak enak ini. Kiki. Ya apa sih duit barang dia? Ya. Saya dapat uang 10 juta, saya kasih orang 15 juta. Manggel lagi. Mau seolah naik 10 juta, ini tak kayak 15 juta bisa ngunah. Gitu. Pokoknya sama uang saya sombongnya luar biasa. Gitu. Pokoknya bentuknya kayak yang gendeng, kan aja macam-macam ya duit karo aku kan. Tak tendang jil. Ayo, itu uang 10 ribuan lindung. Gitu. Tak tendang. Jangan pikir kamu berharga untuk aku. Kau taat sama aku jadikan kau alat untuk berkah bagi anak cucuku dan semua masyarakat. Kamu tidak bisa mengikat aku yang mengikat kamu, ya? Uang, dengarkan baik-baik. Ngono aku. Loh, gila, siapa bilang gila? Nabi Sulaiman juga gitu kok. Emang belajar dari siapa saya? Nabi Sulaiman juga gitu, tiap hari kayak orang gendeng. Mut, lah pokoknya ibu. Sama semut ngomong, sama kelinci ngomong. Sama kuget-kuget ngomong. Lewat terus ngesang-ngesang. Akhirnya orang gendeng. Loh, kok siapa bilang gila? Kemudian terdengar Daud bapaknya melantunkan suara subhanallahi ma fis samawati ma fil ard, bertasbih kepada Tuhan apa saja semua yang di langit dan di bumi. Kenapa kamu heran aku omong-omongan sama kelinci? Selama hari raya kemarin aku sibuk ngurusin teman mati dan sakit di ICU. Gak sido riyo aku. Sibuk nang rumah sakit dok. Koma gini wis. Wis istrinya udah panik gak karu-karuan tak datangi. Red. Gak kondo-kondo nek kate lara. Oh gecak lu tangi cekawan. Langsung dia mau bangun, enggak usah bangun. Langsung bangun, Mas. Tak marahi, kamu udah bilang-bilang mau sakit sama saya. Oh, enggak, jangan. Jangan bangun, nanti copot semua dia di selang-selang, enggak karu-karuan. Tiba-tiba bangun dia, Mas. Dah, kamu enggak usah mikir apa-apa. Kamu enggak boleh marah sama Tuhan, enggak boleh mikirin negara. Negara serahkan sama saya, sudah saya pikirin. Kamu enggak usah mikirin, dah. Kamu pasrah sama Allah, supaya kamu pulih. Sekarang udah pulih, Alhamdulillah. Ngomongin apa-apa, Anda sudah memiliki mekanisme sendiri untuk memahami segala sesuatu secara proporsional. Karena Anda tidak tertutupi oleh kepentingan, tidak tertutupi oleh kebutuhan. Anda melihat segala sesuatu dengan kejernihan, dengan kejujuran. Karena Anda berada pada posisi jarak yang memang jujur terhadap semua itu. Jadi kalau sekarang